Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu 'alaihi wa 'ala alihi wa ashabihi. ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد أخواتي في الله رحمة الله بارك الله فيكم ما زلنا في حديث السابعة ما روي عن أبي رقية التميم ابن أبي الدابي رضي الله تعالى عنه في صحيح مسلم dan mau baca hadisnya. Dan mau baca hadis yang ketujuh. Undang. An Abi Ruqayyah Tamim Ad-Daus. An Abi Ruqayyah Tamim Ibni Daus Ad-Dari. Ibni Aus. Ibni Aus Ad-Dari. Ad-Dinun Nasiha. Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala qala ad-dinu nasiha qulna liman qala qulna liman qala wali rasulihi wali billahi billahi wa billahi dulu Kuna liman kola billahi wali rasulihi wali kitabihi wala wali a'immatil muslimin wa ammatihim. Wali a'immatil muslimin wa ammatihim. Rawahu Rawahu muslim. Yang lain ada yang apa? Agak panjang pembahasannya hadis yang berbeda ini. Dan masih dalam poin atau pembahasan ad-dinu nasiha li rasulihi sallallahu alaihi wasallam, agama nasihat teruntuk rasulnya alaihi salatu wasallam, yaitu sikap terbaik terhadap Rasulullah SAW, maka itu adalah nasihat. Bukan berarti Rasulullah SAW dinasihati, tapi karena nasihat maknanya itu badlul khair lil ghair, memberikan kebaikan bagi orang lain, maka itu makna nasihat. Baik dengan ucapan ya, kita memberikan wejangan, arahan, maka itu pun terkategorikan nasihat, karena kebaikan yang kita inginkan ya, terhadap orang tersebut. Atau dengan perbuatan ya, menolong, membantu, maka itu termasuk nasihat. Sehingga nasihat itu bukan dengan perkataan saja, tapi demikian pula dengan perbuatan. Sehingga perbuatan kita yang baik, yang pantas, sikap kita yang baik dan pantas terhadap Rasulnya, itu sebagai nasihat li Rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga termasuk ucapan yang baik terhadap Rasulnya sallallahu alaihi wasallam itu dengan membela sunnahnya, dengan ucapan kita. Bagaimana untuk kita semangat membela sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan, yaitu membantah syubhat ahlul bid'ah wal ahwa, ya, ataupun dengan perbuatan. Ya. Bagaimana untuk kita semangat pula mempelajari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian makna yang keempat atau makna yang kelima, bahwasanya agama nasihat teruntuk Rasulnya alaihi salatu wasalam, sikap yang baik, perilaku yang utama terhadap Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, ihtiramu ashabihi wa ta'zimuhum wa mahabbatuhum, Jikalau kita ingin dikategorikan memiliki sikap perilaku yang baik terhadap Rasulnya, sehingga teranggap nasihat bagi Rasulnya, maka maknanya diantaranya itu menghormati para sahabat Nabi SAW, memuliakan mereka dan mencintai mereka. Itu semua sebagai bentuk agama nasihat bagi Rasulnya alaihi salatu wasalam, dengan kita memuliakan, menghormati dan mencintai para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala, "Li'anna sahibal insan la syakka annahum khassatuhu minan nas wa akhassun nas bihi." Karena yang namanya teman seseorang, yang namanya teman seseorang tidak diragukan lagi, dia merupakan orang yang khusus di sisinya. Ya, ketika kita berteman dengan seseorang, maka teman kita itu adalah orang khusus di sisi kita. Ya tidak? Khusus enggak? Khusus, spesial. Ya, karena tidak mungkin kita berteman dengan orang yang sembarangan. Tentunya kita mencari orang yang layak dia dijadikan teman. Ya, sehingga orang yang dijadikan teman itulah sebagai orang pilihan yang kita memberikan pertemanan dengannya, persahabatan dengannya, sehingga mereka adalah orang-orang khusus di sisi kita. Ya. Demikian pula ketika Allah SWT jadikan bagi Rasulnya para sahabat, orang-orang yang menyertainya, maka tidaklah Allah SWT jadikan para sahabat tersebut orang-orang yang sembarangan, tetapi Allah SWT pilih mereka sebagai orang-orang yang terbaik, orang-orang yang utama setelah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada Allah SWT jadikan para sahabat dari orang-orang yang ingkar terhadap Allah dan Rasulnya, orang yang membangkang. Semua itu adalah orang-orang pilihan. Sehingga dikatakan oleh Abdullah bin Mas'ud, para sahabat adalah khiyarun nas, manusia-manusia pilihan. Hum aqallu takallufan, mereka adalah orang-orang yang sedikit membebani dirinya dengan sesuatu yang tidak mampu. Ya, para sahabat sebagai orang-orang yang tidak pernah membebani dirinya dengan sesuatu yang tidak mampu. Wa ahsanu quluban, dan para sahabat adalah orang-orang yang terbaik hatinya. Enggak ada dengki, iri, hasad. Tanya. Itu di antara sifat para sahabat yang disebutkan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Maka Allah SWT pun memerintahkan pada kita, fabihudahum iqtadu, fabihudahum iqtadu, dengan petunjuk yang didapati oleh para sahabat dari Allah SWT, iqtadu, maka contohlah oleh kalian, teladani. Kita diperintahkan oleh Allah SWT untuk meneladani, mencontoh petunjuk yang didapati oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Oleh karena itu Allah SWT banyak mensifati para sahabat dalam Al-Quran untuk kita menjadikan mereka sebagai patokan pembimbing kita dalam agama setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga dijadikanlah sebagai sabilul mu'minin, jalannya orang-orang yang beriman. Wa may syakkir rasulah min ba'di ma tabayyana lahumul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin. Barang siapa yang dia menyisihi Rasulnya setelah jelas padanya jalan petunjuk, dan dia mengikuti jalan selain jalannya orang-orang yang beriman. Yang kata para ahli tafsir, jalannya orang yang beriman itu jalannya sahabat, jalannya para sahabat, karena mereka orang-orang yang terjamin keimanannya. Sehingga ketika di sana ada yang menyimpang menyelisihi dari jalannya para sahabat, berarti dia berjalan bukan di atas jalannya kaum mukminin. Sehingga hukumannya, nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Dia bergelimang di atas kesesatan dan di akhirat dilemparkan ke dalam neraka jahannam. Demikian pula ketika kita berdoa kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kepada kami ya Allah jalan yang lurus. Jalannya siapa? siratal ladzina an'amta 'alaihim, jalannya orang-orang yang telah engkau beri nikmat kepada mereka. Siapa? Minar rusul wasahabah, yaitu dari kalangan para rasul dan para sahabat. Ini sebagai jalannya orang-orang yang telah Allah beri nikmat, yang kita meminta supaya kita bisa meneladani jalannya mereka. Oleh karena itu, Rasul alaihi salatu wassalam, kata Allah SWT sendiri, jadikan jalan mereka, metode mereka adalah jalan yang diridhoi. Ya, jalan para sahabat adalah jalan yang diridhoi. Wassabiquna al-awwalun minal muhajirin wal ansar wal ladzina tabi'uuhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu anhum. Wassabiquna al-awwalun, orang-orang yang terdahulu dalam Islam, minal muhajirin wal ansar, dari kalangan muhajirin dan ansar. Siapa? Mereka para sahabat. Ya. Dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, mengikuti jalannya para sahabat dengan baik, tanpa menambahinya, tanpa menguranginya, radhiyallahu anhum wa radu anhum. Maka Allah ridha terhadap mereka, dan mereka pun ridha terhadap Allah. Sehingga Nabi pun menjadikan jalannya para sahabat adalah patokan utama dalam kita beragama, dalam kita berprinsip, beribadah, berakidah, berakhlak, bermuamalah. Sehingga kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa'alaikum bi sunnati wa sunnati khulafa'ir rasyidin, 'addu 'alaiha bin nawajib, wajib atas kalian berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah para sahabat ar-rasyidun, yang mereka mendapatkan bimbingan petunjuk. Ya, oleh karena itu kata Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang lain, khairul qarni atau khairun nas qarni, thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik manusia kata Rasulullah SAW siapa? Qarni, orang yang hidup di zamanku. Siapa yang hidup di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam? Sahabat. Rasulullah telah memberikan rekomendasi setelah Allah subhanahu wa ta'ala tentang para sahabat, yaitu khairul qurun, orang-orang yang terbaik. Kemudian yang setelahnya para tabi'in, dan setelahnya para tabi'ut tabi'in. Sehingga demikianlah Allah khususkan mereka untuk mendampingi Rasulnya alaihissalatu wassalam dalam menyebarkan Islam, dalam menyebarkan agama dan pembelaan agama. Ya, sehingga untuk dapati bagaimana perjalanan para sahabat benar-benar sebagai orang-orang pilihan dan khusus di sisi Rasulnya alaihissalatu wassalam. Sehingga konsekuensinya, kalau kita mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berarti apa? Harus mencintai pula para sahabatnya, orang-orang khusus di sisinya. Ya. Bagaimana kita mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sementara kita benci terhadap para sahabatnya? Tentunya bukan termasuk dari nasihat bagi Rasulnya alaihi salatu wasallam. Oleh karena itu, kata Syekh Al-Utsaimin rahimahullah taala, demikian pula para ulama yang lainnya, mereka memiliki pembahasan khusus tentang sabbu sahabat, hukum mencela sahabat. Hukum mencela sahabat, au abghadhum, atau membenci sahabat, au majzuhum, atau dia mengisyaratkan dengan ucapan ataupun dengan gerakan melecehkan para sahabat, meremehkan para sahabat. Maka ini semua adalah bentuk kekufuran. Ya, bentuk kekufuran. Kenapa? Karena melecehkan mereka, menghinakan mereka para sahabat, mereka adalah hamalatul din, sebagai orang-orang yang membawa agama, yang menyampaikan agama. Sehingga pada hakikatnya, ketika seseorang mencela para sahabat, maka dia mencela agama, mencela Allah, sehingga digolongkan oleh ulama sebagai kafir. Oleh karena itu, Syiah Rafidah, Ar-Rafidah, kenapa mereka dikafirkan oleh para ulama? Dikarenakan salah satu akidahnya, yaitu mereka mencela para sahabat. Bukan hanya mencela, yukafiruhum, yukafiruna, mereka mengkafirkan para sahabat. Syiah Rafidhah yang sekarang diperangi oleh koalisi Arab di antara akidahnya karena mereka mengkafirkan para sahabat. Illa kecuali sahabat tertentu seperti Ali di sisi mereka. Adapun yang lainnya kafir. Dan itu akidah yang dhafir. Atau sebagian ada yang mencela Muawiyah dianggap mengambil kekuasaan dari Hasan. Sehingga dicantum oleh para ulama dalam kitab-kitab akidah, termasuk menghormati dan memuliakan para sahabat, yaitu memuliakan Muawiyah. Karena di sana ada sekte-sekte yang mencela sahabat Muawiyah. Al-Muhim, wajib bagi kita umat al-Islam untuk memuliakan, menghormati para sahabat seluruhnya yang mereka terkategorikan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena mereka orang-orang yang telah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala radhiyallahu anhum wa radu an. Ya Allah telah meridai mereka. Karena itu tatkala ada yang mendustakan, membenci, mencela meskipun dengan isyarat, dia tidak sebutkan namanya, tetapi dia memojokkan sahabat tersebut, menggiring manusia supaya faham dengan perkataannya bahwasanya yang dibahas ini sahabat fulan, maka ini pun termasuk kekafiran. Demikian pula kata para ulama, ketika seseorang mencela fisik para sahabat, itu pun pada hakikatnya mencela Allah, karena Allah khalaquhum, Allah yang menciptakannya, Allah yang menciptakannya. Mencela sahabat baik itu permasalahan agama ataupun fisiknya termasuk perkara kekufuran, sehingga dihindari. Tugas kita tadi ingat memuliakan, menghormati, mengagungkan sesuai dengan batasan-batasan syariat, maka itu sebagai bentuk kita bersikap baik terhadap Rasulnya alaihi salatu wassalam. Bukankah ketika kita berbuat baik kepada teman-teman bapak kita, orang tua kita, itu sebagai pemuliaan terhadap bapak kita sendiri? Ketika kita menghormati teman-teman orang tua kita, pada hakikatnya kita bukan hanya menghormati teman-teman orang tua kita saja, tetapi menghormati orang tua kita pula. Oleh karena itu, ketika Umar radhiyallahu ta'ala anhu bertemu dengan seorang badui, maka dia tuntun untanya. Unta si badui ini dituntun. Kenapa? Alasannya karena dia tahu dulu si badui ini teman Umar radhiyallahu ta'ala anhu, teman bapaknya. Sehingga bentuk dia memuliakan orang tuanya, memuliakan teman-temannya. Memuliakan teman-temannya. Maka demikian pula kita dan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jangan sampai ada keluar dari mulut-mulut kita atau isyarat ataupun sindiran-sindiran, memojokkan atau menyalahkan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu di antara lima makna yang kita lewati sebagai agama nasihat teruntuk Rasulnya alaihi salatu wassalam. Ar-rabi yang keempat, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, agama nasihat adalah wali a'immatil muslimin. Agama Islam merupakan nasihat bagi para pemimpin-pemimpin kaum muslimin. Artinya, apa sikap yang baik, perilaku yang baik, ucapan yang baik terhadap para pemimpin kaum muslimin, maka jikalau kita bisa melakukan upaya-upaya perilaku-perilaku yang baik, ucapan yang baik terhadap pemimpin-pemimpin kaum muslimin, maka itulah sebagai bentuk agama nasihat teruntuk mereka. Dan perlu diingat ya khotib fillah rahimakumullah, yang namanya pemimpin-pemimpin kaum muslimin ada dua, kata Syekh. Ya ada dua. Bukan berarti nanti bercabang, rebutan kekuasaan. Enggak. Kenapa? Karena yang dua ini klub, serasi, cocok. Iya. Selain yang dua ini, kalau ada pemimpin dua apa? Ribut. Selain yang dua ini, kalau ada pemimpin dua itu, ya, meskipun di sana ada ketua satu, ketua dua, tetap ribut. Ya. Tetapi dalam permasalahan ini, pemimpin kaum muslimin ketika ada dua, cocok, berjalan seiring. Ya. Dan ini maknanya bukan berarti presiden dua, bukan. Kata Syekh, makna pemimpin kaum muslimin ini ada dua. Yang pertama yaitu imamatun fiddin, dan yang kedua imamatun fissulqah, kepemimpinan dalam agama dan kepemimpinan dalam kekuasaan, keduanya sama pemimpin kaum muslimin. Imamatun fiddin, pemimpin dalam agama siapa? Humul ulama, para ulama. Dan pemimpin dalam kekuasaan, penguasa, raja atau khalifah. Ya, sehingga ketika para ulama dan khalifah bersatu, sejalan. Ya, karena tidak ada pula para ulama kudeta. Enggak ada para ulama iri terhadap penguasa. Awas nanti saya kudeta kamu. Enggak. Ya. Tetapi kalau pemimpin agama ini bukan para ulama, akan terjadi kudeta. Sehingga masya Allah, Allah SWT jadikan pemimpin ini ada dua, yaitu para ulama dan para penguasa, para khalifah, sehingga bersatu. Khalifah berada di atas bimbingan para ulama. Dan para ulama, enggak ada para ulama yang besar kepala, bangga diri. Demikian pula khalifah yang ngerti agama, mereka pun memuliakan para ulama. Sehingga terlihat bagaimana kerajaan Saudi Arabia, Raja Salman atau para raja sebelumnya, ketika ada masalah, lari kepada pemimpin agama, kepada para ulama, berbicara, meminta fatwa mereka, meminta arahan mereka, ya, bagaimana yang harusnya dilakukan, dilaksanakan, sehingga klub senantiasa di atas bimbingan para ulama. Tadi, enggak usah iri kepada para ulama enggak akan kudeta. Justru apa? Menghasung supaya pemerintah itu baik, bagus, sesuai dengan norma-norma agama. Ini. Masya Allah, kalau di kita pun ini, presiden kita berjalan dengan para ulama. Ini para ulama yang baik juga. Yang para ulama yang korupsi haji, korupsi ini, korupsi itu. Ya. Ataupun dari perkara-perkara yang tidak baik. Kalau seandainya di negeri kita pun sama seperti itu berjalan, ya, penguasa kepemimpinan rakyat dengan pemimpin agama, para ulama, para ahli ilmi, insyaAllah negeri kita pun sebagai baldatun thayyibatun warabbun ghafur, ya, negeri yang baik yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga itu diingat. Dan itu pun semakna dengan firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu atii'u Allah wa atii'ur rasul wa ulil amri minkum. Ulil amri ada dua, yaitu para ulama dan para penguasa. Tapi ini tadi ya, dua kepemimpinan ini sejalan, ya, tidak gontok-gontokan, ya, tidak main. Pokoknya kata para ulama, ayo kita serang penguasa, tidak ada. Padahal mereka memiliki suara. Ya. Sehingga kenapa para penguasa berjalan bersama para ulama? Karena para ulama ini berjalan di sisi dalam mereka tabligh syariah, menyampaikan syariat kepada rakyat. Ya, para ulama mereka bertugas untuk menyampaikan syariat, mengajari rakyat, membimbing rakyat, mengarahkan rakyat, dan penguasa fi tanfidhi syariah, dalam melaksanakan syariat. Ya. Jadi ada juru penyampai syariat, ada juru apa? Mempraktikkan syariat. Penguasa inilah yang mengarahkan dan memaksa rakyat untuk menerapkan syariat, karena mereka memiliki kekuatan, ya, tentara, laskar. Untuk lihat Arab Saudi, tentaranya ada, laskar amar ma'rufnya ada. Beda dengan kita, Laskarnya laskar masing-masing, ya. Bukan laskar dari pemerintah, ya. Bukan ditunjuk oleh pemerintah. Tapi di negara Muslim Arab Saudi, yang namanya laskar-laskar itu ditunjuk oleh pemerintah. Ada laskar amar ma'ruf nahi munkar, ya. Di Indonesia ingin menyamai apa? Ada di Indonesia juga laskar amar ma'ruf nahi munkar, bukan ditunjuk oleh penguasa, bahkan bentrok, ya. Bentrok dengan laskar, dengan tentara penguasa, ya. Seharusnya tidak bentrok, ya. Seolah-olah rebutan di lapangan, ya. Tidak seperti itu. Itu fungsinya. Sehingga syariat ini akan berjalan dengan dua pemimpin tadi. Indah ada di masyarakatnya. Ketika masyarakat bergejolak, ya, mereka ingin kudeta, para ulama bertugas untuk menenangkan mereka, untuk mengembalikan keutuhan, ketaatan terhadap penguasa, dengan meyakinkan dan memberikan, membimbing mereka dengan nas-nas yang ada bagaimana untuk kita taat kepada penguasa. Kata Syekh, al-imamatu fid din, adapun pemimpin dalam agama, hiya biyadil ulama, tiada lain, itu ada pada para ulama. Fal ulama'uhum a'imatud din, para ulama lah mereka sebagai pemimpin-pemimpin dalam agama. Alladzina yaquduna an-nas li kitabillah wa yahdunahum ilayhi wa yadullunahum ala syari'atillah. Karena para ulama mereka itulah orang-orang yang membimbing terhadap manusia supaya mereka mau kembali kepada kitabullah, menunjukkan manusia kepada kitabullah, kepada syariat Allah Subhanahu wa taala. Ya, itulah para ulama. Para ahli ilmu mengajak, membimbing, ya, manusia untuk kembali kepada kitab Allah dan syariat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, antum lihat bagaimana doa Ibadur Rahman, doa hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, mereka berdoa, Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Tuhan hamba Allah, doanya enggak macam-macam, doanya yang ini, ya. Mereka berdoa, wahai Rabb kami, berikanlah kepada kami istri-istri, anak-anak, keturunan-keturunan, qurrata a'yun, yang sejuk dipandang mata, ya. Memiliki istri-istri dan anak-anak yang sejuk dipandang mata, membahagiakan kita maksudnya. Enggak ruwet, ya. Enggak pusing, pening. Lihat istri pening, lihat anak apalagi, kacau, ya. Kenapa? Ya, karena tadi tidak dibimbing atas syariat, ya. Istrinya minta ini, anaknya minta ini, ya. Protes ini, protes itu. Sudah ruwet yang ada. Maka banyak-banyak minta kepada Allah SWT, Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun, supaya kita memandang sang istri, masya Allah, indah, meskipun nilainya 6 juga, ya. Tapi karena istrinya salihah, indah di pandang mata. Anaknya pun demikian, masya Allah. Kita berbicara, kita hati, ya. Kita ingin sesuatu dituruti, yang tentunya hal itu sesuai dengan syariat. Tetapi kalau istri dan anak itu tidak senyum di pandang mata, tentu bisa stres, ya, para suami, ya. Sehingga kita sangat-sangat butuh dengan doa ini kepada Allah. Dan juga waja'alan lil muttaqina imama, jadikanlah kami lil muttaqina imama, sebagai pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Maksudnya apa? Menjadi ahlul ilmi, bukan pemimpin bagi orang yang bertakwa jadi presiden, ya. Atau jadi camat, atau jadi bupati, ya. Tapi pemimpin di sini adalah ulama, ahlul ilmi. Jadikanlah kami menjadi pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa, itu jadi ahlul ilmi. Itu yang diinginkan oleh mereka, ya. tidak dijadikan rois jumhuriyah umpamanya, presiden ya, ataupun yang lainnya. Sehingga kata Syekh, fa haula ma sa'adullah imamata sulthah wal imamah. Mereka orang-orang yang beriman, hamba-hamba Allah ini tidak meminta kepada Allah jadi pemimpin kekuasaan. Ya, enggak. Mereka tidak meminta kepada Allah Subhanahu wa taala pemimpin kekuasaan. Bal sa'adullah imamata fid din. Tapi justru yang mereka minta kepada Allah yaitu kepemimpinan dalam agama. Keilmuan dalam agama. Li'anna ibadar rahman la yuriduna sultah 'alan nas wa la yatlubuna al-imarah. Karena hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang sejati, mereka tidak menginginkan kekuasaan dan tidak mencari kepemimpinan. Ya. Kita melihat para ulama ada jadi presiden. Ya. Oh, jadi menteri? Ada ya. Jadi menteri ada. Kalau ini kita kalau presiden. Baik. Dan kata Syekh Fauzan tidak mengapa. Ya, kalau seandainya penguasa minta kepada ahlul ilmi untuk membantu mereka ya, dalam perbaiki pemerintahannya, tidak mengapa. Syekh Fauzan berdalil dengan kisah Yusuf. Yusuf dijadikan oleh penguasanya sebagai apa? Menteri atau perdana menterinya yang mengurusi pangan negara. Ya. Yusuf ketika itu diangkat oleh rajanya menguasai pangan negara. Seluruh perkara yang berkaitan dengan pangan, makanan, keluar masuknya makanan negara diatur oleh Nabi Yusuf. Pemimpinnya muslim atau kafir? Muslim atau kafir? Kafir. Rajanya ketika itu kafir. Ya. Sehingga itu sesuatu yang berusaha boleh. Jikalau ada maslahat bagi rakyat, tanya. Dan apa? Dia bisa mengatur sendiri tanpa intervensi dari rajanya. Nabi Yusuf mengatur tugasnya, kepemimpinannya sesuai dengan apa yang dia inginkan tanpa ada intervensi dari rajanya yang kafir. Apalagi kalau muslim. Ya. Cuma jangan apa? Jangan kantut. Ya. Biasanya orang kan kalau sudah seperti itu bingung nanti. Ya. Kata raja, kamu harus ini, kamu harus punya apalah dari kemaksiatan-kemaksiatan yang ada. Itu harus dijaga. Ya. Harus bisa mengendalikan diri. Ya, ketika ada di antara antum mungkin ya, atau dari para ahli ilmu yang dijadikan seperti Nabi Yusuf kepercayaan negara, ya, maka jangan sampai tergiurkan dengan syubhat-syubhat yang lain. Ya. Oleh karena itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada Abdurrahman ibnu Samurah radhiyallahu taala anhu, dan ini pelajaran bagi kita semuanya, bukan hanya bagi Abdurrahman bin Samurah saja. Ya. Kata Rasulullah SAW, la tas'alu aw la tas'alil imarata fa innaka in utitaha an mas'alati mukilta ilaiha. Kata Rasulullah, wahai Abdurrahman, jangan kamu meminta kepemimpinan, karena sesungguhnya jika engkau diberikan kepemimpinan, mukilta ilaiha, akan dibebankan kepada kamu dan kamu tidak mampu. Ya. Di sini kata ulama tercelaannya kita meminta-minta kepemimpinan. Jadikan saya menteri, coblos saya, jadikan saya bupati, jadikan saya camat, gubernur. Yang ada kan sekarang seperti itu, ya. Yang ada apa? Orang-orang di zaman kita sekarang ini meminta kekuasaan, bukan dikasih. Tapi mereka pun berdalil dengan Nabi Yusuf. Katanya Nabi Yusuf juga meminta kekuasaan. Para ulama membantah. Nabi Yusuf ketika meminta kepada sang raja mampu untuk mengatur pangan negara karena apa? Faknya, ahlinya. Itu ada problem. Meminta karena ahli dalam bidang itu. Tapi sekarang orang-orang sekarang yang minta kekuasaan, minta dijadikan camat, bupati, atau raja, ahli tidak dalam bidang itu. Masa artis jadi DPR? Mau dangdutan? Atau di MPR? Mau apa nanti rakyatnya? Kalau apa DPR, MPR dari artis, apalagi dari pelawak, atau dari orang yang gak jelas, ahli mereka dalam bidang itu, apakah sama mereka seperti Nabi Yusuf? Tidak. Itu yang dijadikan alasan sebagian orang ketika meminta kekuasaan. Maka tidak seperti itu. Kata Rasulullah tadi, kalau engkau meminta, justru engkau akan dibebani. Tetapi wain utidaha min ghairi mas'alatin a'anta 'alaiha. Tetapi kalau engkau diberikan kekuasaan, diberikan kepemimpinan tanpa engkau meminta, maka engkau akan ditolong. Ini itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Abu Dzar, "Ya Abu Dzar, la tas'al al-imara fa innaka dha'if." Wahai Abu Dzar, jangan kau meminta kekuasaan, kau itu lemah. Jangan kau minta kepemimpinan, lemah. Itu kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dari sini tadi yang dikatakan oleh Syekh Fauzan, kalau kita atau antum ditunjuk menjadi penguasa tanpa meminta, insyaallah akan Allah tolong. Insyaallah akan Allah kuatkan. Tapi kalau orang yang meminta-minta, maka dia tidak akan ditolong oleh Allah. Maka salah satu makna sebagai bentuk nasihat, ucapan atau perilaku yang baik terhadap pemimpin agama sebelum kepada pemimpin masyarakat, rakyat, kata Syekh, wa nushu lil ammatil muslimin ay imamatad din wal ilmi, bentuk nasihat, ucapan, perilaku yang baik terhadap para pemimpin agama, terhadap para ulama, terhadap para ulul ilmi, anal insan yahrusu ala talaqqi ma indahu minal ilmi. Hendaklah seseorang semangat untuk talaqqi ma indahu minal ilmi, untuk talaqqi ilmu, untuk menimba ilmu di sisi mereka, para ulama, para ulul ilmi. Maka itu sebagai bentuk ad-dinun nasihah li a'immatil muslimin. Kalau kita ingin menunaikan nasihat terhadap para ulama, para ahli ilmi, maka kita harus semangat menimba ilmu di sisi mereka. Berarti kalau kita kurang semangat kita menimba ilmu di sisi mereka, belum kita menunaikan nasihat terhadap para ulama, bermalas-malasan dalam menuntut ilmu, berarti belum kita menunaikan nasihat terhadap para ulama. Dan alhamdulillah di zaman kita sekarang ini yang namanya wasail, perkara-perkara, perantara-perantara untuk kita mampu menimba ilmu dari para ulama banyak. Yang lemah, yang tidak mampu untuk pergi langsung ke hadapan para ulama menimba ilmu, bersimpuh di sisi mereka, yang belum diberikan kemudahan seperti itu, banyak wasilahnya. Ya tidak, RII, Rashid, itu menayangkan live durus para ulama secara langsung. Antum tinggal klik Radio Rashid, tinggal pilih mau pelajaran siapa dari para ulama yang langsung sesuai dengan tauhid Makkah atau Madinah, waktu Makkah atau Madinah, bisa disetel langsung. Bisa disetel langsung. Atau apa? Telegram-telegram mereka banyak untuk mengikuti pelajaran yang disampaikan oleh mereka. Apalagi apa? Blog-blog mereka mungkin. Itu semua banyak. Apalagi kaset, apalagi kitab, risalah-risalah, tulisan-tulisan perulangan banyak. Sehingga semangat untuk kita mempelajari, menimba ilmu dari mereka, karena itu sebagai bentuk nasihat li a'immatid din, terhadap pemimpin agama. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha siapa sahabat yang menentang tanpa satu perang? Siapa? Zulkhaisir buat sahabat. Tadi yang disebutkan oleh definisi antum dan disebutkan oleh Ibnu Hajar, sahabat adalah man laqiya nabiyya sallallahu alaihi wasallam mu'minan bihi wa mata ala dhalik wa in takhallalat ar-riddah. Definisi yang disebutkan oleh Ibnu Hajar dalam sekolah ini, definisi yang sangat bagus, karena sebagian mendefinisikan man ra'an nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang melihat nabi, tapi definisi man laqiyan nabiyya, yaitu orang yang bertemu dengan nabi. Sehingga kalau kalimat bertemu itu mencakup yang buta dan yang melihat. Tapi kalau man ra'an nabi berarti yang melihat saja. Yang buta bagaimana? Bagaimana Abdullah bin Maktum yang buta, apakah dikatakan sahabat? Tetapi ketika definisi man laqiya yang bertemu, ya, walau nadratan, meskipun singkat, tetapi apa? Mu'minan bihi, dia beriman terhadap apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW, kemudian cukup sampai situ, tidak. Wa mata ala dhalik, matinya pun di atas iman. Wa in takhallatir riddah, meskipun diselesai riddah, meskipun umpamanya di zaman Rasulullah dia iman, seperti Rasulullah murtad, seperti di zaman Abu Bakar, tapi di akhir kematiannya dia beriman lagi, tetap dikategorikan sahabat selama dia sebelumnya melihat Rasulullah atau bertemu dengan Rasulullah suasana. Sekarang kita tadi kaitkan dengan orang yang menentang pembagian ghanimah, Zulkhaisarah. Dia meskipun bertemu tapi apa? La yu'min bihi, tidak beriman. Sehingga definisi tadi dipegang. Man laqiya nabi sallallahu alaihi wasallam mu'minan bihi wa mata ala dhalik wa in takhallatir rijal. Meskipun dia bertemu atau di zaman Rasul banyak yang bertemu, bukan Zulkhaisarah saja. Tetapi kan sebagian mereka ada yang beriman, ada yang tidak. Maka yang tidak inilah, meskipun sezaman dengan Rasulullah atau bahkan mungkin tetangga, tetapi kalau tidak beriman, tidak dinamakan sahabat. Ya. Tidak dinamakan sahabat seperti Zulkhaisarah tadi. Ya. Atau seperti Abdullah ibnu Sabah. Ya. Meskipun di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, atau mungkin ada lagi yang lain seperti siapa? Abu Jahal, hidup kan bertemu dengan Rasulullah, tapi apakah dia beriman? Tidak. Abu Lahab, hidup di zaman Rasulullah SAW, tapi apakah dia beriman? Tidak, sehingga tidak dikatakan sahabat. Ya. Sehingga tadi definisi sahabat ini yang hidup bertemu, ya, ingat bertemu dan beriman. Kemudian hidup di zaman Rasulullah tapi tidak bertemu, sahabat bukan? Bukan. Ya, meskipun beriman. Seperti siapa? Siapa? Hirokul atau Najasyi, Raja Najasyi. Ya. Raja Najasyi, dia dikatakan sahabat meskipun hidup di zaman Rasul, meskipun beriman, karena dia tidak bertemu dengan Rasul alaihi wasallam. Tetapi Rasulullah SAW mensolatkan dari jarak jauh ketika Raja Najasyi ini meninggal. Ya, tetapi tidak digolongkan sahabat karena tidak bertemu. Seperti itu. Sehingga di sini tugas kita untuk memuliakan, menghormati mereka, seluruh yang dikategorikan sahabat, seluruh orang yang bertemu dengan Nabi SAW, beriman dan mati pun di atas iman. Sehingga meskipun yang satu dan dua terpenuhi, dia bertemu dengan Rasul SAW beriman, tetapi mati di atas murtad, tidak. Dan itu banyak di zaman Abu Bakar yang sehingga diperangi. Yang dahulunya di zaman Rasul SAW beriman, ya, bertemu dan Rasul beriman, tetapi di zaman Abu Bakar mereka murtad, tidak termasuk sahabat. Dari mana kita mengetahui dia sahabat atau bukan? Baca kitab-kitab para ulama. Ibnu Hajar di antaranya memiliki ide khusus yang berkaitan dengan asma'us sahabat, nama-nama para sahabat seperti al-Isabah. Ya, sahabat, di asma'i sahabat tentang nama-nama para sahabat di situ ada. Ya. Atau antum mungkin dengan membaca hadis ini datang dari An, siapa radhiyallahu anhu, menuju dia sahabat. Itu semua adanya dalam kutubur rijal, ya, kita kitab hadis, kita bisa mengetahui ini sahabat, ini bukan. Sehingga terus kita memuliakan selama mereka dikategorikan sebagai sahabat Rasulullah SAW, bahkan meskipun bertemu sebentar tapi beriman, ya, tetapi beriman dan mati di atas keimanan. Wallahu a'lam. Seperti yang kita lewati, ya, sahabat. Siapa yang mestinya? Sahabat atau sahabiyah, seorang wanita yang datang kepada Rasulullah sesama berzina dan minta dirajam. Ya. Maka bagi kita tidak boleh untuk melecehkannya. Dia seorang sahabiyah yang bertobat kepada Allah SWT. Yang bertobat kepada Allah SWT. Itu pun yang lainnya. Ya, jikalau ada yang kasusnya seperti itu, tidak boleh untuk kita mengatakan ini sahabat berzina, aman. Tidak, ya, karena mereka mata ala dari, mata ala iman, mati di atas keimanan, di atas taubat, dan taubatnya langsung di zaman Rasulullah masih hidup. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Di sini yang sering dipojokkan sahabat Muawiyah, terlebih dari orang-orang Syiah, karena mereka pengagung Hasan Al Husain, sehingga seluruh yang menurut mereka berlawanan dengan Al Hasan Al Husain sudah dikafirkan. Aisyah, mereka tulis dengan Aisyah final. Bikin kue, pokoknya ulang tahun ditulisi Aisyah final di neraka, baru ditusuk-tusuk sama mereka. Atau apa saja pelecehan-pelecehan mereka terhadap para sahabat atau para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.